basah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian, dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggal igawan. Masih segar diingatan kenangan kita bersama, cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya, kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingatanmu yang telah tinggalkan ku selama. Yang tiada pasti.